Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 November 2018 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-12. Salat dengan berdiri. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala salli qa'iman fa'in lam tastati' faqa'idan fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, saya menderita sakit wasir, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Lalu beliau bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa, maka salatlah dengan duduk. Dan jika tidak bisa, maka salatlah dengan berbaring atau tiduran. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 41. An Imran bin Husainin qala sa'altu Rasulullah An Imran bin Husainin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an salatil maridhi faqala shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin. Rawahu Tirmizi. Dari Imran bin Husain, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat bagi orang yang sakit. Maka beliau bersabda, salatlah dengan berdiri, jika tidak bisa, maka salatlah dengan duduk. Dan jika tidak bisa, maka salatlah dengan berbaring atau tiduran. Hadis riwayat Tirmizi juz 1 halaman 231 nomor 369. Menghadap kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ketika sholat ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. An Nabi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Iza kumta ilas salati fa asbighil wudhu'a summa stakbiril qiblata fakabbir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kamu akan mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 298 nomor 46. An Abdillah bin Umar qol bainan nasu bi Quba'in fi salati subhi id ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastakbiral ka'bata fastakbiluha wa kanat wujuhuhum ilas sami fastadaru ilal ka'bati. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, pada suatu ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan supaya menghadap ke Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Dan pada waktu itu mereka sholat menghadap ke Syam. Lantas mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 105. An ibn Umar qala, bainaman nasu fi salati subhi bi Quba'in, idja'ahum atin faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata wa qad umira an yastaqbilal ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syami fastataru ilal ka'bati. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada suatu ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba. Tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan supaya menghadap ke Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Pada waktu itu mereka sholat menghadap ke Syam. Lantas mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 375 nomor 13. An ibn Umar qala, bainama an-nasu bi Quba'a fi salati subhi iz atahum atin faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama unzila alaihi Qur'anul lailata wa qad umira an yastaqbilal ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ilal ka'bati. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada suatu ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba. Tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan supaya menghadap ke Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Pada waktu itu mereka sholat menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 451 nomor 5941. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli nahwa baitil maqdisi fa nazalat qad nara taqalluba wajhika bis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram famarra rajulun min bani salimata wa hum ruku'un fi salatil fajri wa qad sallu raq'atan fanada ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwal qiblati. Rawahu Muslim. Dari Anas bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu turun ayat yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian ada seorang laki-laki dari Banu Salimah lewat, dan orang-orang sedang ruku dalam sholat subuh, dan mereka telah mendapat satu rakaat. Lalu orang tersebut menyeru, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindah. Lalu mereka berputar sebagaimana orang-orang menghadap kiblat atau ke Ka'bah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 375 nomor 15. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Fa nazalat qad nara taqalluba wajhika bis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Famarra rajulun min bani Salimata wahum ruku'un fi sholatil fajri. Waqad sallu, waqad sallau rak'atan. Fanada, ala annal qiblata qad huwilat. Ala annal qiblata qad huwilat ilal ka'bati. Qala, famalu kama hum nahwal qiblati. Rawahu Ahmad. Dari Anas, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu turun ayat yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian ada seorang laki-laki dari Banu Salimah lewat, dan orang-orang sedang rukuk dalam salat subuh, dan mereka telah mendapat satu rakaat. Lalu orang tersebut menyeru, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindah. Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindah ke Ka'bah. Lalu mereka berputar sebagaimana orang-orang menghadap kiblat atau ke Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 567, nomor 10436. An Anasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusalluna nahwa baitil maqdisi. Falamma nazalat hadhil ayah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Famarra rajulun min bani Salimata fanadahum wahum ruku'un fi sholatil fajri nahwa baitil maqdisi. Ala innal qiblata qad huwilat ilal ka'bati marrataini. Famalu kama hum ruku'un ilal ka'bati. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu setelah turun ayat yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Lalu ada seorang laki-laki dari Banu Salimah lewat, dan orang-orang sedang rukuk dalam salat subuh menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu orang tersebut menyeru, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindah menghadap ke Ka'bah. Ia menyeru demikian dua kali. Lalu mereka berputar sebagaimana orang-orang menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 274, nomor 1045. Anil Bara ibni Azib bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 shahran aw 17 shahran wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Fa anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis samaa fatawajjaha nahwal ka'bati wa qala sufaha uminan nasi wa humul yahudu ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fasalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun summa kharaja ba'dama salla famarra ala qaumin minal ansari fi salatil asri nahwa Baitul Maqdis. Faqala huwa yashadu annahu salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal ka'bati fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bati. Rawahul Bukhari. Dari Barra bin Azib, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya senang sekali jika diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu yang artinya, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah dan orang-orang bodoh di antara manusia, yaitu orang-orang Yahudi berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. Kemudian ada seorang laki-laki salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, ia keluar lalu melewati suatu kaum dari orang-orang Ansar yang sedang salat Asar menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu orang laki-laki itu mengatakan bahwa ia bersaksi, sungguh ia baru saja salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh beliau menghadap ke arah Ka'bah. Lalu kaum tersebut merubah arah kiblat mereka sehingga menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 104. Bila kiblat tidak diketahui. An Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ata an abihi qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadri aynal qiblatu fasalla kullu rajulin minna ala khiyalihi falamma asbahna zakarna dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa nazala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, dari ayahnya ia berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap gulita sehingga kami tidak mengetahui di mana arah kiblat. Maka setiap orang di antara kami salat menghadap menurut pendapat masing-masing. Setelah waktu subuh, kami beritahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 216, nomor 343, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asy'ats bin Sa'id As-Siman, ia didhaifkan hadisnya. An Mu'adz bin Jabalin qala. An Mu'adz bin Jabalin qala. Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ghaimin fi safarin ila ghairil qiblati. Falamma qada as-salata wa sallama tajallatis samsu. Faqulna ya Rasulullah sallaina ila ghairil qiblati. Faqala qad rufi'at salatuhum bihaqqiha ila Allahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani. Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, pada suatu hari dalam perjalanan yang dalam keadaan mendung, kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menghadap kiblat. Setelah selesai sholat dan sudah mengucap salam, matahari mulai tampak. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tadi sholat dengan tidak menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salat kalian sudah dinaikkan dengan haknya ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, juz 1 halaman 184, nomor 248. Wajibnya memulai salat dengan takbir dan mengangkat tangan. An Aliyin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Miftahus salati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Tirmizi. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kuncinya salat itu bersuci, mulainya salat itu takbir, dan selesainya salat itu mengucap salam. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 5, nomor 3. An Sa'id bin Sam'ana qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Rawahu Tirmizi. Dari Sa'id bin Sam'an ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat, beliau memulainya dengan mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 152, nomor 240. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fis salati rafa'a yadayhi maddan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat, beliau memulainya dengan mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 565, nomor 10496. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis salati rafa'a yadayhi maddan. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sholat, beliau memulainya dengan mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 200, nomor 753. An Salim bin Abdullah, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama iftatahat takbira fis salati farafa'a yadaihi khina yukhabbiru hatta yaja'aluhuma hazwa mankibaihi wa iza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa iza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu zalika khina yasjudu wala khina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat memulai dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Dan apabila takbir untuk rukuk, beliau melakukan seperti itu. Dan apabila mengucap sami'allahu liman hamidah, beliau melakukan seperti itu. Dan beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak mengerjakan yang demikian itu, yakni mengangkat tangan ketika akan sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 180. An Nafi'in anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fis salati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar raq'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ibnu umar ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Nafi, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dahulu apabila memulai salat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila akan rukuk, ia mengangkat kedua tangannya. Apabila bangkit dari rukuk, mengucap sami'allahu liman hamidah, ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila berdiri dari rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar merofakkan hadis ini kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 180. An Nafi'in an Ibnu Umar annahu kana idza dakhala fis salati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a wa idza qala sami'allahu liman hamidah wa idza qama minar raq'ataini rafa'a yadayhi wa yarfa'u dzalika ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia apabila memasuki salat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Dan apabila akan rukuk, apabila mengucap sami'u dan apabila akan rukuk, apabila mengucap sami'allahu liman hamidah, dan apabila berdiri dari dua rakaat, ia mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar memarfukkan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 197 nomor 741. An Salim ibn Abdullah anna bana Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibaihi summa kabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala misla dzalika wa idza rafa'a minar ruku'i fa'ala misla dzalika wa la yaf'aluhu khina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Rawahu Muslim. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Ibnu Umar berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat, beliau memulai dengan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Apabila akan rukuk, beliau melakukan seperti itu. Apabila bangun dari rukuk, beliau melakukan seperti itu. Dan beliau tidak melakukan yang demikian, yakni mengangkat tangan, ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 292, nomor 22. An Abi Kilabata annahu ra'a Malik ibn al-Khuwairitsi idza shalla kabbara summa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Rawahu Muslim. Dari Abu Kilabah, bahwasanya ia melihat Malik bin Al-Khuwairits apabila mengerjakan salat, ia bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya. Apabila akan rukuk, mengangkat kedua tangannya. Juga apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, ia mengangkat kedua tangannya. Dan ia menceritakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 293, nomor 24. An Malik ibn al-Khuwairisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima udunaihi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima udunaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala misla zalika. Rawahu Muslim. Dari Malik bin Al-Khuwairis bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya. Apabila akan rukuk, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya. Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk dengan mengucap sami Allahu liman hamidah, beliau berbuat seperti itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 293, nomor 25, bersambung.